Bagaimana keadaan sedekah bila zakat tak ditunai? Dan apa hukum tak bayar zakat? Bak rasa tak layak zakat. Dia tak bayar zakat tapi memberi sedekah. Zakat ni sedekah. Sedekah tu zakat lah. Cuma sedekah ni adalah pemberian yang dianjurkan atas hukum sunat. Dan zakat ni sadaqatun wajibatun. Sadaqah yang wajib. Jadi Allah pisahkan dah daripada harta mu, wajib mu kena beri banyak ni. Mu tak beri dosa. Itu panggil zakat. Adapun sedekah tak. Kita dapat gaji bulan ni 3,000, kita ambil 100 ringgit bagi ke orang miskin. Tak ada ketetapan. Tapi kalau makna 3,000 ringgit daripada zakat, banyak mana? Banyak ni, 2.5% dan seumpamanya, tak boleh ekar. Itu dinamakan zakat. Orang yang meninggalkan bayar zakat, berdosa besar. Orang yang meninggalkan derma dan sedekah, dia kekurangan pahala di akhirat nanti. Nampak? Tak usah duk engkar zakat. Neh? Pasal zakat, siapa yang tak bayar, dia boleh jadi muflih. Nampak? Neh? Tidak berkat. Kalau kaya, tak berkat, tak bayar zakat. Kedekuk zakat, masuk neraka. Kedekuk sedekah, tak masuk neraka. Faham? Kedekuk zakat, masuk neraka. Kerana dia wajib. Sedekah ni, kalau kita tak beri, tak wajib. Orang panggil haji bakhil. Atau takajring. Atau benda lagi orang panggil. Banyak Arab panggil bakhil. Melayu panggil kikir. Orang kapung-kapung darat-darat ulu-ulu dia panggil takajring. Orang bandar panggil tak hidup masing. Dia rajin rasa tu. Bakhil, bahasa Arab bakhil. Orang kedekuk. Orang kedekuk ni dia jalan dia ke neraka. Bukan ke. Dan dia jauh daripada Allah, jauh daripada masyarakat. Dalil Nabi kata, al-bakhilu ba'idun minan nas wa ba'idun minallah qaribun ilan nar. Orang kedekuk ni jauh daripada manusia, jauh daripada Allah, dekat ke neraka. Nampak? Orang kedekuk. Siapa Pi Romli buat cerita? Haji Bakir. Dia nak sindir. Itu Arab panggil bakhil. Bahasa baku kedekut. Loket pun ya kok. Neh. Kikir bahasa lama. Bapa dia panggil kikir. Kikir ni tengok dia ambil kikir besi. Kita kikir atas besi. Bunyi kuat tau. Besi lawan besi. Kuat ah. Tubik banyak tau. Aluh eh. Itu orang kikir. Tengok pada sembang gi haji lah, kakang gi umrah lah, cerita jabana, cerita naik uta, tiung uta. Bagi derma masjid, RM1 eh. Nampak? Bunyi kuat. Ring! Ring! Aluh dia keluar. Kikir. Faham? Abuk dia tu, Bik. Takar jering dia kok. Rambut tang. Nak kita ambil kayu pelakang. Puk, jatuh rambut tang. Jering mung pelakang, siapa tinggal korok dia atas lagi. Mu ambil buluh, mu belah dua, masuklah takar jering. Pulah ha. Dia pulah atas, duduk situ. Jatuh, sorry bah, dah jatuh. Mana nak keluar kereta dia, dah. Orang ngajar dia dengar, Haji Bakir. Dia dengar, Panggil ustaz ni main ngajar lah. Tapi terima. Tahu tak? Tapi bukan pijin, sealang tu.